إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ayuhal ahibbatil kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada pertemuan yang lalu al-muallif rahimahullah ta'ala al-syeikh al-imam Hafidh al-Hakami telah menyebutkan beberapa dalil tentang al-iman bil yaumil akhir, beriman terhadap hari akhir. Begitu pula telah kita jelaskan, telah kita sebutkan alasan kenapa dinamakan yaumul akhir itu dengan yaumul akhir. Maka beliau berkata selanjutnya, ma ma'na, berkata rahimahullah ta'ala, ma ma'na al-imanu bil yaumil akhir wa ma alladhi yadkhulu fihi, apa makna beriman kepada hari akhir dan apa saja yang masuk ke dalamnya, yang terhitung seperti atau sebagai bentuk keimanan kita terhadap hari akhir. Qala rahimahullahu ta'ala, ma'nahu at-tasdiq al-jazim bi'tiyanihi la mahala. Maknanya yaitu kita mempercayai dengan penuh kepastian, penuh keimanan, al-iman bila ghaib, yaitu dengan tanpa ada keraguan, tanpa ada asyak, tidak ada syak bahwa hari akhir itu akan datang, akan datang, pasti akan datang, pasti akan menjumpai kita. Wal amalu bi maujibi dzalika, dan wajib bagi kita untuk beramal untuk mempersiapkan apa-apa yang bisa kita persiapkan. Wa yadkhulu fi dzalika al-iman bi asyrati as-sa'ah wa amaratiha allati takunu qablaha la mahala. Begitu pula maka masuk di dalam beriman kepada hari akhir, yaitu beriman terhadap tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat yang terjadi sebelum hari akhir, terjadi sebelum hari kiamat itu, la mahala, secara pasti akan terjadi, pasti akan terjadi. Dan nanti al-imam beliau akan menjelaskan secara rinci tentang asyratus sa'ah atau tanda-tanda hari kiamat dalam pembahasan beliau tersendiri. Wabil mauti wa ma ba'daha min fitnatil qabri wa adabihi. Begitu pula di antara bentuk beriman kepada hari akhir, yaitu kita beriman akan adanya kematian dan apa-apa yang terjadi setelah kematian, dari fitnah al-qabr, dari azab al-qabr. Naam, ayuhal ahibbatil kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir itu dimulai sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, dimulai di maji'il malaikat, dengan datangnya malaikat ketika mencabut ruh-ruh para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ketika mereka meninggal. Hadza min jumlatil iman, ini termasuk dari bentuk keimanan kita terhadap hari akhir. Ayyumina al-'abd, seorang hamba dia beriman bahwa ketika dia didatangi oleh kematian, didatangi oleh kematian, akan datang pada dia al-malaika, seorang malaikat yang akan mencabut ruhnya, akan mencabut ruhnya. Ini termasuk beriman kepada hari akhir. Jadi ketika kita beriman kepada hari akhir, masuk di dalamnya pula kita beriman kepada malaikatul maut. Beriman kepada malaikatul maut. Begitu pula wa ma ba'dahu min fitnatil qabri wa adabihi. Kita beriman terhadap apa-apa yang terjadi setelah kematian itu. Ini termasuk dari beriman kepada hari akhir. Apa yang terjadi di kuburan? Apa yang terjadi setelah manusia itu dikubur? Dari azab, dari na'im, dari nikmat-nikmat, dari azab-azab, fitnah, dari pertanyaan-pertanyaan para malaikat. Begitu pula apa yang nanti akan dijawab oleh hamba-hamba tersebut, sehingga menyebabkan dari jawaban dia akan mendapatkan azab ataukah akan mendapatkan nikmat. Nah, ini termasuk dari jumlah, termasuk dari kita beriman kepada hari akhir. Kita beriman setelah beriman terhadap yang terjadi setelah kematian. Terjadi setelah kematian. Wabin nafkhi fis-suri. Begitu pula di antara beriman kepada hari akhir, yaitu kita beriman terhadap ditiupnya as-sur, ditiupnya yang kita sebut dengan sangkakala. Yang dimana sebagaimana kita ketahui, ditiup diantara beriman kepada tiupan sangkakala, yaitu kita beriman bahwasannya malaikat meniup sangkakala yang pertama kali, maka seluruh yang hidup akan mati. Seluruh yang hidup akan mati. Begitu pula ketika ditiup dengan tiupan yang kedua, maka akan dibangkitkan di atas kuburan-kuburan mereka. Nah, ini termasuk dari beriman kepada hari akhir. Wa khurujul khalaik minal kubur. Begitu pula kita beriman, yakni dibangkitkannya makhluk-makhluk dari kuburan-kuburan mereka. Baik dari makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah sampai yang terakhir akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma mauqiful qiyamah min al ahwal wal afza'. Begitu pula di antara beriman kepada hari akhir, yaitu kita beriman tentang kejadian-kejadian yang terjadi di hari kiamat nanti, dari kengerian-kengerian dan ketakutan-ketakutan, yang kejadian yang menakutkan yang terjadi di hari kiamat. Wa tafasilul mahsyar. Begitu pula kejadian-kejadian yang terjadi di padang mahsyar. Itu semua wajib kita imani. Wa nashris suhuf. Begitu pula kita beriman tentang pembagian catatan-catatan amalan. Pembagian catatan-catatan amalan. Wa wad'il mawazin, peletakan timbangan-timbangan amalan. Wa bis-sirat, di antara beriman kepada hari akhir adalah beriman tentang adanya as-sirat, jembatan yang semua orang akan melewatinya, yang dia akan melewatinya sesuai dengan amalan-amalan dia di dunia. Wal haud, begitu pula haud, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman kepada al haud, adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita akan meminum, yang semoga kita termasuk dari orang-orang yang meminum air dari telaga tersebut, yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan sesuai dengan sifat-sifatnya. Kita beriman bahwasanya bejana-bejana dari telaga tersebut, ka'adadin nujum fis sama, banyaknya seperti jumlah apa, bintang di langit, tidak terhitung. Nah, begitu pula jika seorang minum darinya maka tidak akan haus. Wasyafa'ah, begitu pula diantara beriman kepada hari akhir, kita beriman terhadap adanya syafaat, dengan berbagai jenisnya. Baik syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaatul udma, maupun syafaatnya para malaikat, syafaatnya orang-orang saleh, syafaatnya seorang anak terhadap orang tuanya, dan yang lain wa ghairiha, dan semua yang terjadi setelah kematian pada hari kiamat, pada hari akhir, wajib bagi kita untuk mengimani. Wabil jannati wa na'imiha, begitu pula diantara beriman kepada hari akhir adalah beriman terhadap adanya al-jannah, adanya surga Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya surga Allah mawjudah, jannatullah mawjudah, ada, bukanlah hanya sekedar hiasan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Wa na'imiha, begitu pula nikmat-nikmat yang ada di dalamnya, nikmat-nikmat yang tidak pernah didengar oleh telinga, ma la ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wa la khatara ala qalbi al-bashar, begitu pula kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terbetik di pikiran-pikiran manusia, alladhi a'laha an-nadru ila Allah azza wa jalla, yang di mana nikmat-nikmat itu yang disebutkan dalam hadis maupun dalam Al-Qur'an, nikmat-nikmat yang sangat banyak itu, yang paling tinggi adalah an-nadru ila Allah, melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin, seorang hamba melihat Allah tanpa hijab, melihat wajah Allah tanpa hijab, yang dimana ini merupakan nikmat yang paling besar, yang paling tinggi yang didapatkan oleh seorang hamba nanti di jannah. Nikmat-nikmat yang disebutkan ketika dia melihat wajah Allah, maka seluruh nikmat-nikmat yang disebutkan di jannah yang nikmatnya itu mengalahkan kenikmatan dunia itu terkalahkan, dia akan melupakannya ketika dia melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wabin nari, begitu pula diantara beriman kepada hari akhir adalah beriman adanya api neraka, adanya an-nar, adanya neraka, wa azabiha, dan azabnya, adab-adab yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang azab, semuanya itu ada, maujudah, haqqah, semuanya itu hak, nyata, bukanlah hanya sebuah kiasan, bukannya hanya sebuah apa? Kiasan agar manusia tidak berbuat kemaksiatan, tidak, namun benar-benar nyata bagi mereka yang kufur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan masuk ke dalam an-nar. Alladhi ashadduhu, yang dimana azab yang paling ngeri, azab yang paling besar, hajbuhum an rabbihim azza wa jalla, yaitu dihijabi mereka, para penghuni neraka, tidak melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan azab yang paling pedih. Lupakan azab mendidihnya kepala orang atau azab-azab yang lainnya, yang jika kita membacanya terbayang kengerian-kengerian akan azab-azab tersebut. Lebih sengsara lagi yaitu ketika seorang hamba tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah makna daripada al-iman bil yaumil akhir. Kita beriman kepada hari akhir, yaitu kita beriman, mempercayai dengan kepercayaan yang jazim, yang pasti, bahwasannya hari kiamat atau hari akhir itu akan datang pasti, tidak ada yang bisa menundanya, tidak ada yang bisa menghalanginya, pasti akan datang, kita semua akan mendapatkannya nanti. Begitu pula dengan kita beriman dengan apa-apa yang disebutkan tadi, termasuk di dalamnya apa, termasuk konsekuensi dari beriman kepada hari akhir. Dimulai daripada kematian sampai berakhirnya seorang hamba baik di jannah ataukah di neraka. Ayuhal ahibbatul kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini yang disebutkan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami. Begitu pula fa kullu ma disebutkan oleh para ulama, fa kullu ma yakunu ba'dal maut, apa yang seluruh yang terjadi setelah maut, setelah kematian, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Al-Hadis, fawajibun al-imanu bihi, maka wajib kita beriman kepadanya. Semua itu termasuk di dalam beriman kepada hari akhir. Dan wajib kita beriman secara keseluruhan, tidak beriman sebagian yang lainnya dan tidak mempercayai akan sebagian yang lainnya. Atau kita beriman terhadap apa yang masuk di otak kita, masuk di akal kita, masuk di nalar kita, kemudian kita mengingkari yang tidak masuk di akal kita. Tidak seperti itu. Namun seluruh kejadian-kejadian yang terjadi setelah kematian yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun disebutkan oleh hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib beriman kepadanya, termasuk dari beriman kepada hari akhir. Ayuhal hibbatil kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian pada soal selanjutnya, Syekh rahimahullah taala akan membahas tentang mata takunus sa'ah, akan membahas tentang datangnya hari kiamat. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.